السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke 4. Dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari surah An-Nisa ayat yang ke-8 ya. Nah. Ya, baca Abu Fatimah. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan ketika hadir orang-orang ya pada memiliki kerabat pada saat pembagian harta waris, yaitu anak yatim dan orang miskin, maka bukannya itu dan dan anak yatim dan orang-orang miskin, farzukuhum, maka berikanlah mereka darinya. Waqulu, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Alwau harfu atfin idza Zorfiyah sartiyah. Nah. Hadoro fi'lun madin al-kismata mafulun bih. Ulu sebagai fa'il, fa'ilnya hadoro ini. Fa'ilnya kurba mudofun ilaih. Al-wawu harfu adfin al-yatama maktub ke kurba. Wal-masa kinu maktub lagi. Far harfu jawab sedih. Ya. Ya. Urzuku, berikanlah fi'lun madi fi'lun amri amar sa. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin alwau sebagai fa'ilnya, hum mafulun bih. Minhu jar wa majrur alwau harfu atfin. Qulu fi'lun madin alwau qulu fi'lu amrin. Dan katakanlah kan. Iya. Amr. Fi'lu amrin lahum jar wa majrur qawlan maf'ulun bih ma'rufan na'at. Atau maf'ul mutlak aja. Oh ya wa qulu maf'ul mutlak ma'rufan na'at. Wa idha hadara qismatal mirasi uqaribul mayit. Aqaribul mayiti. Aqaribul mayiti mimman la haqqa lahum fit tarkati aw hadaraha man mata aba'ahum wahum sigharun duna sinnil bulughi aw man la yamlikuna ma yakfihim aw wa yasuddu hajatuhum hajatahum fa'atuhum syai'an minal mali ala wajhil istihjabi ala wajhil istihbabi qabla taksimit tirkah kalau peninggalan itu tirkah. Oh, tirkah. Qabla taksimit tirkati ala ashabiha wa qulu lahum qawlan hasanan ghayra fahishin wala qabihin. Dan ketika hadir pada saat pembagian harta waris kerabat mayit dari apa miman dari orang tidak mempunyai bagian saja bagi mereka. Dia punya hak pada harta peninggalan. Punya hak pada harta peninggalan. Lahum fitar katanya. atau hadirnya orang kerabat dari orang yang meninggal, atau hadirnya man, atau yang menghadirinya adalah orang yang ayahnya meninggal sementara dia masih kecil, belum sampai usia balig. Belum sampai usia balig, atau orang yang tidak yang dikuna, atau orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutup kebutuhan mereka. Dan menutupi kebutuhan mereka, fa'atuhum, dan maka berikanlah mereka sesuatu dari harta atas bagiannya istihbabi itu. Maksudnya itu yang hukumnya merupakan sunnah gitu ya. Yang hukumnya merupakan sunnah sebelum pembagian harta ya, yang ditinggalkan. Atau peninggalan ya kepada orang yang berhak. Orang yang berhak, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, ghoiro fahisin, itu ini jadi apa? Iya, bukan yang jelek ya? Dan buruk ya. Dan bukan yang jelek dan buruk. Sekronsat jazakallah. Terbebar kalau pik jazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Dan apabila hadir pada pembagian harta warisan orang-orang yang memiliki kekerabatan dan juga anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah kepada mereka dari bagian harta peninggalan tersebut. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Jadi saat pembagian warisan, di antara sunnah yang dianjurkan adalah membagi sebagian atau sedikit dari harta warisan tersebut kepada orang-orang yang berhak, di antaranya adalah ulul qurba, ya, kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan tapi tidak memiliki bagian warisan. Kan ada beberapa saudara gitu ya dalam pembagian warisan yang dia tidak dapat warisan, entah karena mahjub ya, karena terhalangi oleh penerima warisan yang lain, atau memang ya terlalu jauh ya. Namun dia secara ekonomi orang yang membutuhkan, maka yang seperti ini ya disunahkan untuk dikasih juga ya sebagian dari harta peninggalan tersebut. Begitupun anak-anak yatim. Dan di sini sering dijelaskan berkali-kali bahwa definisi dari anak yatim adalah orang-orang yang meninggal bapak mereka sementara dia masih kecil ya, belum mencapai usia balig. Ini adalah anak-anak yatim. Dan memang kalau anak yatim ini ya diberikan harta kalau memang dia yatimnya yatim miskin. Makanya dalam Al-Asnaf As-Samaniyah, 8 golongan orang yang berhak menerima sedekah, anak yatim itu enggak masuk. Karena yatim itu enggak harus miskin ya. Karena bisa jadi misalnya orang tuanya kaya raya, maka ketika orang tuanya meninggal, si yatim ini tentu mewarisi kekayaan yang banyak. Makanya anak yatim itu yang dianjurkan untuk diberikan sedekahnya adalah anak yatim yang memang orang tuanya tidak meninggalkan harta kecuali sangat sedikit gitu ya. Kemudian orang miskin, apa ini maksud dengan orang miskin? Di tafsirnya dikatakan bahwa orang miskin adalah man la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Itu orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutup kebutuhan mereka. Artinya sebetulnya dia punya harta gitu. Dia punya harta, tapi harta yang dia miliki enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ini adalah orang miskin. Dan banyak ulama menjelaskan perbedaan antara orang fakir dengan orang miskin gitu ya. Kalau orang miskin itu ya adalah orang-orang yang punya harta, tapi ya harta yang dia miliki itu enggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, namun itu sudah lebih dari 50%. Ya. Jadi mungkin 60%, 70%, tapi enggak nyampe 100%. Ini orang miskin. Misalnya kalau standar kehidupan di Jakarta misalnya sehari itu orang kalau makan 3 kali butuhnya 50.000 misalnya. Dia punya uang, tapi enggak 50.000, misalnya ya 30.000, 40.000, 45.000, maka yang seperti ini masuk ke dalam golongan orang miskin. Karena nggak cukup sebetulnya. Cuma biar cukup, akhirnya standar makanan yang diturunkan, ya. Jadi yang harusnya seseorang itu makan dengan menu yang bergizi, lalu diturunkan, ya, sesuai dengan harta yang dimiliki. Ini orang miskin. Sementara orang fakir adalah orang-orang yang memiliki harta, tapi harta yang dimiliki kurang dari 50% pemenuhan kebutuhannya. Jadi orang fakir itu, kalau kita ibaratkan dari Jakarta 50.000, maka dia punya uang kurang dari Rp25.000. Entah 10.000, 15.000, 20.000, maka ini adalah orang fakir. Ya. Nah, kan kalau dilihat dari sisi bahasa, miskin itu kan orang kasihan gitu ya. Miskin itu kasihan, sementara fakir adalah orang yang sangat butuh. Karena orang fakir itu lebih parah keadaannya dibandingkan orang miskin. Kembali ke masalah ayat ini, jadi di antara sunnah yang dianjurkan ketika pembagian warisan adalah membagi sedikit bagian dari warisan tersebut ya untuk orang-orang kerabat yang membutuhkan, anak-anak yatim dan orang-orang miskin ya. Nah, ya baca mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadap mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Al-wawu harfu atfin, lam lamul amr, yakhsha fi'lun mudhari'un, majzumun bilamil amr, alladzina isim mausul sebagai fa'il, lau isim syarat, taroku. Lau itu bukan isim, harfu. Oh. Harfu syartin. Harfu syartin. Lau harfu syartin, taroku fi'lun madin alwawu fa'iluhu min khalfi jarwa majrurun. Him mudhafun ilaihi dhurriyatan maf'ulun bih di'afan. Ini sifat. Khafu fi'lun madin alwawu fa'iluhu alaihim jarwa majrurun alfa'u fa'jawab alam lamul amr yattaqu fi'lun mudari'un alwawu fa'iluhu allaha lafajalalah sebagai maf'ul bih alwawu harfu atfin lamnya lam amr yaqulu fi'lun mudari'un alwawu fa'iluhu qawlan maf'ulun bihi sadidan na'at. Atau qawlan maf'ul mutlak aja. Iya. Nah. Qawlan maf'ul mutlak ya. Sadidan na'at. Nah. Tafsirnya. Wal yakh khafil ladhina law matu wataraku min khalfihim abna'a sigaran di'afan khafu alaihimul dhulma wadhiya'a falyuraqibullaha fiman tahta aydihim minal yatama wa ghairihim wa dhalika bihifzi amwalihim wa husni tartibihim wa daf'il wa husni tarbiyatihim wa husni tarbiyatihim wa daf'il adha anhum وَلْيَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مُوَاقِفًا لِلْعَدَلِ وَالْمَعْرُوفِ. Dan hendaknya takut orang-orang yang ketika dia mati dan dia meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, anak-anak kecil yang lemah, mereka khawatir terhadap mereka, terhadap kegelapan dan kerugian. Maka hendaknya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang ada di bawah tangan-tangan mereka, yaitu berupa anak-anak yatim dan selain mereka. Dan dengan cara menjaga harta-harta mereka, dengan mendidik mereka, dan menghindari gangguan terhadap mereka. Dan berkatalah terhadap mereka dengan perkataan yang adil dan baik. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaknya merasa takut orang-orang ya kalau mereka meninggalkan dari di belakang mereka keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka takut atas keadaan atau kondisi mereka. Falyattaqullaha, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Waliyakulu qawla sadida, dan hendaknya mereka berkata perkataan yang benar. Ayat ini memerintahkan kepada kita selaku orang tua mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan mereka. Nah, jadi janganlah kita meninggalkan generasi yang tidak bisa menghadapi tantangan zaman yang sesuai dengan zaman mereka. Terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan pokoknya gitu ya. Makanya kalau di tafsirnya kita lihat bahwa di antara caranya agar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah, ya wadzalika bihifdzi amwalihim. Yang demikian itu dengan cara apa? Dengan cara menjaga harta untuk mereka. Wa husni tarbiyatihim. Dan juga mendidik mereka ya secara benar. Ya, jadi kita sebagai orang tua harus memikirkan bagaimana agar anak-anak kita nanti itu ya tidak menjadi generasi yang lemah, tapi menjadi generasi yang kuat. Ya, jadi bukan hanya generasi yang mengikuti, tapi generasi yang menjadi panutan gitu ya, menjadi generasi yang kuat yang bisa menghadapi tantangan zaman yang sesuai dengan zamannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara bagaimana agar anak kita ini kita bekali kemampuan-kemampuan, baik kemampuan agama ataupun kemampuan dunia, sehingga mereka bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Harusnya kita para orang tua setelah membaca ayat ini, kita harus memikirkan pendidikan macam apa yang akan kita berikan kepada mereka, agar ya kalau misalnya ya kita ditakdirkan oleh Allah meninggal duluan, kita meninggalkan generasi yang siap. Ya, generasi yang siap untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini harus menjadi motivasi kita sebagai orang tua ya. Nah, kita lanjutkan. Baca apa ini? Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan di dalam api di dalam perut-perut mereka, dan mereka akan dimasukkan di dalam neraka sa'ir. Inna harfu taukid wa nasbin, alladzina isim mausul sebagai isim ina, yakuluna yakulu fi'il mudhari, alawu sebagai fa'il, yakul jumlah yakuluna sebagai istilah mausul, amwala adalah maf'ul bi, al yatama mudhof ilai, dulman hal, innama itu harfu khasrin, ada tu khasrin ya. Yakulunya fi'il mudhari alawu sebagai fa'il, fi butunihim, fi butuni jar majrur, him domir sebagai mudhof ilaih, naron maf'ul bi al wawu harfu atfin sayas launa fi'il mudhari asinu asinu harful istiqbal oh asinu istim asin harfu istiqbal yaslauna fi'il mudhari al wawu sebagai fa'il sya'ira ulbi maaf ulbi nah misalnya innal ladina ya'taduna ala amwalil yatama fayakhudunaha bighairil haqqi innama ya'kuluna naron tata jaju fi butunihim yaumal kiamati wa sayadkhuluna naron yukosuna kharroha. Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan atas harta anak yatim, mereka akan dan mereka mengambilnya tanpa hak. Sesungguhnya mereka hanyalah memakan makan api yang akan menyala-nyala di dalam perut mereka pada hari kiamat. Dan mereka akan masuk dan merasakan panasnya api itu. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanyalah memakan ya api di dalam perut mereka nanti pada hari kiamat. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat ini berisi larangan ya memakan harta anak yatim secara zalim. Berarti karena ada tambahan zalim di sini, berarti boleh dong memakan harta anak yatim. Ya boleh, karena dia sebelumnya disebutkan ya. Kalau misalnya seseorang dititipkan ya harta anak yatim, kemudian orang ini kaya, maka hendaknya dia mencukupkan dirinya dari harta anak yatim tersebut, jadi nggak boleh diambil. Tapi kalau yang dititipkan ini adalah orang miskin, maka dia boleh sebatas memenuhi kebutuhan daruratnya. Ya artinya kalau yang namanya darurat, ya nggak setiap bulan, nggak setiap hari, tapi sewaktu-waktu saja. Nah yang dilarang dalam ayat ini adalah yang mengambil harta yatim secara zalim, ya. Dia berlebihan dalam mengambilnya dan mengambilnya dengan tanpa hak. Makanya hati-hati nih ya, terutama yang memiliki rumah yatim gitu ya. Kemudian yang dititipi anak yatim ini hati-hati, karena itu adalah amanah yang harus dijaga. Nggak boleh seseorang itu memakan secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya atau untuk kekayaan dirinya. Ya. Nah, ya baca boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Bagi laki-laki, bagiannya dua kali bagian perempuan. Dan jika anak itu semuanya adalah perempuan, yang jumlahnya di atas dua, lebih dari dua, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuannya itu seorang saja, maka dia memperoleh harta setengah. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan mewarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian itu setelah terpenuhinya wasiat atau hutang. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yusi fi'il mudhari kum maf'ulun bih Allahu lafzul jalalah sebagai fa'ilnya. Fi auladi jarwa majrur kum mudhofilaih. Lizzakari jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Mislu mubtada muakhir. Hadhi mudhofilaih. Al-unsayaini mudhofilaih. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, kunna fi'il madhi naqis, na sebagai isimnya, nisa'an khobar dari kana, fauqo dhorof isnataini mudhof ilaih, alfa'u harfu jawab, lahunna jarwa majrur, sebagai khobar muqaddam, thulutha mubtada ma isim mausul sebagai mudhof ilaih, taroka fi'il madhi. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin, kanat fi'il madhi naqis. Wahidatan khobar. Al-fa'u harfu jawab, laha jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, an-nisfu mubtada mu'akhor. Al-wawu harfu atfin, li'abawai jarwa majrur, al-ha'u mudhof ilaih, likulli jarwa majrur, wahidin mudhof ilaih. Minhuma jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, as-sudusu mubtada muakhir, mimma jarwa majrur, taraka fi'il madhi, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis, lahu jarwa majrur sebagai khobar kana, waladun isim kana. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, lam harfu jazmin, yakun fi'il mudhari naqis majzum bilam, lahu jarwa majrur sebagai khobar kana, waladun isim kana. Alwaw harfu atfin, warisa fi'il maldi, alha'u maf'ulun bih, abawa fa'il dari warisa, alha'u mudhof ilaih. Alfa'u harfu jawab, ummi li ummi jarwa majrur, alha'u mudhof ilaih sebagai khobar muqaddam, as-sulutsu mubtada. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis, lahu jarwa majrur. Ikhwatun isim kana, alfa'u harfu jawab, li ummi jarwa majrur, alha'u mudhof ilaih li ummihi sebagai khobar muqaddam, as-sudusu mubtada muakhir. Min ba'di jarwa majrur, wasiyatin mudhof ilaih, yusi fi'il mudhari, biha jarwa majrur, au harfu atfin, dainin ma'tuf ke wasiyatin. Aba'ukum, aba'u mubtada kum mudhof ilaih, alwaw harfu atfin, abna'u ma'tuf ke aba'u, kum mudhof ilaih, la harfu nafin, tadruna fi'il mudhari, alwaw sebagai fa'il, ayyuhum, ayyu mubtada, hum mudhof ilaih, aqrabu khobar, lakum jarwa majrur, naf'an tamyiz. Taridotan maf'uli ajli minallahi jar wa majrur. Inna harfu taukid. Ini kayaknya bukan maf'ul min ajli deh. Taridho. Ini kan sebagai kewajiban dari Allah, ini maf'ul mutlak lebih cocok. Oh, maf'ul mutlak. Karena ini enggak menjelaskan tujuan kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Sebagai kewajiban. Fari botan maf'ul mutlak minallah jar wa majrur inna harfu taukid wa nasbin Allah lafzul jalalah isim inna kana fi'il madhi nafis aliman khobar kana hakiman khobar kana jumlah kana aliman hakimah sebagai khobar inna. Tafsirnya yusikumullahu wa ya'murukum fi sya'ni awladikum idha mata ahadun minkum wa taraka awladan dukuran wa inathan famirathuhu kulluhu lahum lizakari mithlu nasibil unthayaini idza lam yakun hunaka waritha ghairihim fa in taraka banatin faqat falil bintaini fa aktsara thulutha ma taraka wa in kanat ibnatan wahidatan falahan nisfu wa liwalidayil mayyiti likulli wahidin minhum as-sudusu in kana lahu waladun dzakaron kana au unsa wahidan au aktsara fa in lam yakun lahu waladun wa waritsahu walidahu fali ummihi tsulutsu wali abihi albaqi fa in kana lil mayyiti ikhwatun ithnana fa aktsara dzukuran kanu au inasan fali ummihi tsulutsu walil abil baqi wala syai'un li ikhwatin wala syai'a lil ikhwati wa hadha taqsimu litarakati ya litirkah itu peninggalan apa Ustaz litirkati Wahada taqsimu litirkati innama yakunu ba'da ikhraji wasiyatil mayiti fi hududi thulusi au ikhraji ma alaihi min dainin aba'ukum wa abna'ukum alladhina furidu lahumul irthu. Irthu la ta'rafuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. La ta'rifuna arafa ya'rifu. Oh. La ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fi dunyakum wa ukhrakum fala tafdilu wahidan fala tufaddilu wahidan minhum 'alal akhari ya hadzal ladzi apa Ustaz betul enggak apa ini ya ada lagi. Iya usiatkum ya. Apa ya? Ini yang diwasiatkan kepada kalian gitu ya. Hadza ladzi usiatkum bihi mafrud. Iya usiatkum benar. Mafrudun ya Ustaz. Iya. Sebagai fa'ilnya ya. Bukan fa'il. Mafrudun tuh khabarnya hada. Oh, iya. Jadi ini tadi, usiatkum itu usiat fil madhi nakis, majhul. Nebul fa'ilnya wasiyah. Wasiyah kan mu'anah. Makanya usiatkum bihi. Mafrudun khabar dari hada. Hadza alladhi usiyatkum bihi mafrudun alaikum minallahi innallaha kana aliman bi khalqihi hakiman fima syara'ahu lahum. Allah mewasiatkan kepada kalian dan memerintahkan kalian dalam urusan anak-anak kalian. Jika salah seorang dari kalian meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka warisannya semuanya bagi mereka. Bagi laki-laki, mendapatkan dua kali bagian dari wanita. Jika tidak ada ahli waris gitu ya, ahli waris selain mereka. Jika dia hanya meninggalkan anak perempuan saja, maka bagi dua anak perempuan atau lebih, bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anaknya hanya satu perempuan saja, maka baginya setengah bagian. dan bagi kedua orang tua mayit, masing-masing darinya mendapatkan 1/6 jika mayit tersebut memiliki anak, laki-laki atau perempuan, satu atau banyak. Dan jika tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya orang tuanya, hanya bapak dan ibunya, maka bagi ibunya 1/3 bagian dan bagi bapaknya sisanya. Dan jika bagi si mayit ada saudara-saudara, 2 atau lebih, laki-laki atau perempuan, maka bagi ibunya 1/6 bagian dan bagi bapaknya sisanya. Dan tidak ada bagian bagi saudara-saudaranya. Dan pembagian waris ini pembagian warisan ini hanyalah dilakukan setelah dikeluarkan wasiat si mayit dalam batasan 1/3 ya dari hartanya, atau setelah mengeluarkan hutang yang ada padanya. Bapak kalian dan anak-anak kalian yang berhak mendapatkan warisan, kalian tidak mengetahui mereka, ya kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian dari sisi kemanfaatan, baik dunia mereka, baik dunia kalian dan akhirat kalian. Maka janganlah melebihkan salah seorang dari kalian atas yang lainnya. Pembagian warisan ini adalah wajib bagi kalian dari Allah, kewajiban dari Allah untuk kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya dan Maha bijaksana terhadap apa yang Dia syariatkan kepada kalian, kepada mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الله mewasiatkan kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian. Bagi anak laki-laki mendapatkan bagian 2 anak perempuan. Maka jika mereka memiliki anak perempuan ya di atas 2, maka bagi anak perempuan tersebut mendapatkan bagian 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa in kanat wahidatan, dan jika yang ditinggalkan hanya 1 anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tua, setiap salah satu dari mereka mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika si mayit memiliki anak. Jadi kalau punya anak, jatah untuk bapak dan ibunya adalah 1/6. Fa in lam yakul lahu walad, maka jika si mayit tidak memiliki anak, wa warisahu abawahu, dan yang mewarisinya hanya kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, fali ummihi sulus, ya, maka ibunya 1/3, kemudian bapaknya sisanya. Fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi sulus, maka jika si mayit itu ya punya saudara, ya punya adik, punya kakak, fali ummihi sudus, maka ibunya dapat 1/6 dan bapaknya sisanya. Mim ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn. Penyerahan atau penghitungan warisan itu setelah ditunaikannya wasiat atau ditunaikannya hutang-hutang. Jadi misalnya seseorang itu meninggal dunia, kemudian harta yang ditinggalkan 1 miliar misalnya, maka 1 miliar ini nggak boleh dibagikan kecuali setelah dipotong, ya, setelah diambil untuk pemenuhan wasiat atau pembayaran hutang. Misal si mayit punya hutang 100 juta, berarti tinggal 900 juta. Kemudian ternyata si mayit pernah berpesan, ya, kalau dia meninggal dia pengen bangun apa gitu, ya, masjid. Maka ya untuk wasiat ini ketentuannya 1/3 aja. Jadi maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Misalnya kalau dia berpesan 50% dari harta yang tinggalin tolong diserahkan ke panti asuhan ini atau ke pesantren ini, makanya nggak boleh. Ya, maksimal hanya 1/3-nya. Jadi kalau misalnya uangnya 1 miliar gitu ya, maka hanya boleh 1/3-nya, sekitar 330 maksimalnya gitu ya. Kemudian setelah ditunaikan wasiatnya dan ditunaikan hutangnya, baru setelah itu dihitung-hitung warisnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui mana di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Artinya, kenapa Allah mengatur hukum warisan? Ya supaya adil, ya, supaya bagiannya jelas. Karena kalau enggak, ya, kalau enggak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah ya seseorang itu akan mendapatkan jatah bagian sesuai dengan kesukaannya. Kan gitu ya. Orang-orang itu kadang ya biar gimana pun orang tua itu kan punya, ya meskipun dia secara umum menyayangi semua anaknya, dia pasti akan menyayangi, condong kepada beberapa orang tertentu. Artinya kalau penyerahan warisan ini diserahkan kepada manusia, sementara manusia itu suka membagi sesuatu sesuai dengan like sama dislike-nya, kesukaan sama ketidaksukaannya, nanti yang ada adalah terjadi ketidakadilan. Ya. Makanya ini adalah fariidhatan minallah, ketetapan, ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekiranya syariat ini tidak diikuti, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nanti akan sesama saudara, ya, akan berantem gitu ya, akan pecah. Nah, di antara hikmah kenapa warisan ini diatur dalam Islam, yaitu untuk menutup celah ketidakharmonisan atau masalah ketika pembagian warisan. Dan tentu ya ini berbeda kalau pembagiannya dilakukan selama masih hidup. Karena kalau masih hidup ini namanya hibah, ya, atau hadiah. Kalau masih hidup ya terserah aja, misalnya ada orang tua yang kaya raya, dia punya anak 5. Kemudian kata orang tuanya, kamu saya kasih rumah di Bandung. Kemudian yang kedua saya kasih rumah di Jakarta. Kamu yang di sini, kamu yang di situ. Ini nggak masalah, karena kalau masih hidup sih tidak ada aturan tentang warisan. Jadi mau laki-laki mau perempuan dibagi sama nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka harus dibedakan antara yang laki-laki dengan yang perempuan, ya, berdasarkan aturan hukum warisan. Ya. Terus terang saya sih kurang menguasai ya kalau untuk ketentuannya, insya Allah lah paham ya, karena di ayatnya jelas. Tapi pas bagian ngitungnya ini kadang suka ini ya, suka bingung kita. Kalau nggak biasa susah juga ya. Nah, inna allaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik bagi para makhluknya, hakima, Maha bijaksana dalam menetapkan syariatnya. Dan memang kalau kita lihat ya, masya Allah ya, luar biasa nih. Aturan tentang warisan ini detail sekali dibahas dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya Islam ini adalah agama yang sempurna ya. Membahas seluruh sendi-sendi kehidupan sampai urusan warisan pun, ya, yang di situ rentan terjadi perebutan harta, ya diatur dalam Islam, ya. Dan memang seorang Muslim itu wajib mengikuti pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Adapun setelah mengikuti aturan pembagian Islam, lalu setelah itu sebagian merelakan kepada yang lain, terserah gitu. Jadi kan kadang ada yang gini, ya, misalnya seseorang itu meninggal dunia punya anak 3. Anak pertamanya ini orang kaya. Kata anak yang kaya ini, saya nggak pengen dapat harta warisan ini. Udahlah buat kalian berdua aja, ya, kepada adik-adiknya yang 2. Ini boleh, tapi dihitung dulu, ya. Jadi dihitung dulu. Setelah dihitung kan nanti ketahuan tuh kakak yang pertama dapat bagian berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa. Habis itu terserah ya si anak pertama ini, misalnya dikatakan ya sudah nih bagian dariku ini aku bagi dua untuk kamu berdua, terserah. Yang jelas yang pertama dihitung dulu dengan syariat Islam. Jadi nggak boleh main bagi-bagi aja gitu. Misalnya ada tiga anak, yang pertama laki-laki, yang dua perempuan, terus kata mereka musyawarah, katanya udah bagi tiga aja, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi dihitung dulu biar bagian-bagiannya jelas ya, si kakak nih yang laki-laki dapat berapa, anak kedua yang perempuan dapat berapa, yang ketiga dapat berapa. Habis itu kalau mereka bersepakat ya sudah nih bagianku untukmu saja, itu terserah karena udah haknya ya, kayak gitu ya. Nah baik. Oh masya Allah, lebih banyak dari yang tadi ya. Nah nggak masalah. Bisa Bu Hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Itu tadi enggak ada ikhfanya ya, mim ba'di wasiyatin gitu. Iya. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصية من الله والله عليم حليم. Dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian jika tidak ada bagi mereka anak, maka jika ada bagi mereka anak, maka bagi kalian seperempat dari apa yang mereka tinggalkan setelah wasiat setelah wasiat yang mereka wasiatkan dengannya atau hutang, dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian anak, maka jika ada bagi kalian anak, maka bagi mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan setelah wasiat kalian wasiatkan dengannya atau hutang. Dan jika ada laki-laki diwariskan, apa Ustaz, kalalatan? Kalalatan itu apa ya? Sebatang kara. Ya. Diwariskan sebatang kara atau perempuan, dan baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi mereka tiap-tiap seorang dari keduanya seperenam mereka, maka jika mereka lebih banyak dari itu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga setelah wasiat diwasiatkan dengannya. Atau hutang tanpa memudaratkan wasiat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Al-waw harfu 'atfin. Lam harfu majrur apa mukaddam? Ya, lakum jar wa majrur, nisfu mubtada muakhar, ma isim mausul sebagai mudhafun ilaih, taroka fi'il madhi, azwajukum azwaju fa'il, kumnya mudhafun ilaih. In harfu harfu syartin, lam harfu nafi, yakun fi'il mudhari naqis majzumun bilam, lahunna jar wa majrur, waladun isim yakun. Jar majrur sebagai khobarnya yakun ya. Oh ya, sebagai khobar yakun muqaddam. Waladun isim yakun muakhar. Fa harfu atfin, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis, lahunna jar wa majrur sebagai khobar kana muqaddam. Waladun isim kana, fa harfu jawab, lakum jar wa majrur sebagai khobar muqaddam. Ar-rubu'u mubtada muakhar, mimma jar wa majrur, tarokna fi'il madhi, nun niswah sebagai fa'il ya Ustaz. Iya, fa'ilnya. Min ba'di jar wa majrur, wasiyati mudhafun ilaih, yusina fi'il mudhari, nun niswa sebagai fa'il, biha jar wa majrur, au harfu 'atfin, dainin isi ma'tuf ala wasiyati, wa al-waw harfu 'atfin, lahunna jar wa majrur, ar-rubu'u mubtada muakhar, mimma jar wa majrur, taraktum taraktu fi'il madhi, tumnya sebagai fa'il, in harfu syartin, lam harfu nafin wa jazmin, yakun fi'il mudhari naqis majzumun bilam, lakum jar wa majrur, waladun isim yakun muakhar, alfa harfu atfin, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis lakum jar wa majrur, waladun isim kana muakhar, fa harfu jawab, lahunna jar wa majrur, athumunu mubtada muakhar, mimma jar wa majrur, taraktu fi'il madhi, tumnya sebagai fa'il, min ba'di jar wa majrur, wasiyati mudhafun ilaih, tusuna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, biha jar wa majrur, au harfu 'atfin, dainin isim ma'tuf ala wasiyatin, al-waw harfu 'atfin, in harfu syartin, kana fi'il madhi naqis rajulun isim kana, yurathu fi'il mudhari mabni lil majhul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kalalatan hal, au harfu 'atfin, imra'atun isim ma'tuf ala rajul, rajulun, waw harfu waw li harfu lil hal, lahu jar wa majrur, akhun mubtada muakhar, au harfu atfin, ukhtun ma'tuf ala akhun, fa harfu jawab, likulli jar wa majrur, wahidin mudhafun ilaih, min huma jar wa majrur, sudusu, mubtada muakhor, alfau harfu atfin, in harfu syartin, kanu fil madi naqis, waw sebagai fa'il, aksaro khobar kanan. Bukan fa'il, isim. Nah, Ustaz. Kana bukan fa'il, bukan fa'il. Isim kana. Aksaro khobar kana, mindalika jarwa majrur, fa harfu jawab, hum domir munfasil sebagai mubtada, syuroka u khobar. Fitulusi jarwa majrur, mimba'di jarwa majrur, wasiyatin mudofun ilai, yuso fil mudore, naibul fa'ilnya domir mustatir hiya. Biha jarwa majrur, au harfu atfin, dainin isim ma'tuf ala wasiyatin, ghoiro hal, ya Ustaz. Mudofun apa naat? Hal, Ustaz. Hal ya, naat. Mudorri, mudofun ilai, wasiyatan maf'ul mutlak. Iya. Minallahi jarwa majrur, Allahu alwaw harfu atfin, Allahu lafzul jalala sebagai mubtada. Alimun khobar, halimun khobar, khobar sani. Ya. Walakum ayyuhar rijalu nisfu ma taraka azwajukum ba'da wafatihinna illam yakullahunna waladun. Dakaron kana au untha. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u itu. Falakumur rubu'u mimma tarokna. Tarisu. Tarisu nahu min ba'di infazi wasiyyatihinna jaizati. Au ma yakunu alaihinna min dainin limustahiqina limustahiqihi wali azwajikum. Ayuhar rijalu arrubu'u mimma taraktum. Illam yakul lakum ibnun au awi benatun minhunna au min ghairihinna. Fa in kana lakum ibnun awi benatun falahunna thumunu mimma taraktum. Yuqassamur rubu'u awithumunu bainahunna fa in kanat zawjatan wahidatan kana hadha mirasan laha. Min ba'di infazi ma kuntum awsaitum bihi minal wasoya. Kuntum kayaknya usitum ya. Usitum. Makuntum awsaitum bihi minal wasoyal jaizati au qodai ma yakunu alaikum min daini. Wa in mata rajulun awi mra'atun walaysa lahu awlaha waladun wala walidun walahu awlaha akhun au ukhtun min ummi falikulli wahidin minhuma sudusu. Fa in kana al ikhwatu awil akhawatu li ummi aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluthi yuqassamu bainahum bisawiyyati la farqa baina adh-dhakari wal unsa. وهذا الذي فرضه الله للإخوات والأخوات لأمين يأخذونه ميراثا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء أو قضاء ديون الميت. Au qada'i duyunil mayyiti. La dararo fihi alal warosahu. Warosati. Alal warosati. Oh, alal warosati. Bihadza awsakum rabbukum wasiyatan nafi'atan lakum. Wallahu alimun bima yuslihu khalqahu halimun la yu'ajilahum bil uqubati. Dan bagi kalian, wahai kaum laki-laki, seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian setelah mereka meninggal, jika mereka tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Jika istri-istri mempunyai anak, maka bagi kalian seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Kalian mendapatkan warisan sesudah dijalankan wasiat mereka yang diperbolehkan oleh syariat atau membayar tanggung jawab utang kepada pemiliknya. dan bagi istri-istri wahai kaum lelaki, bagian sebanyak seperempat dari harta yang kalian wariskan. Jika kalian tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan dari istri-istri itu atau dari istri yang lain, lalu kalian memiliki anak laki-laki atau perempuan, maka istri-istri mendapat seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Seperempat atau seperdelapan dibagikan kepada mereka istri-istri secara rata. Ya. Apabila istri seorang saja, maka bagian itu menjadi hak warisnya sesudah dipenuhi wasiat yang kalian nyatakan, yang dibolehkan oleh syariat setelah pelunasan hutang yang menjadi tanggungannya. Apabila seorang laki-laki dan wanita meninggal, sedang dia tidak memiliki anak atau orang tua, namun tapi memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing mendapatkan seperenam. Apabila jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan berjumlah lebih dari satu, maka mereka mendapat bagian sepertiga, dibagi rata di antara mereka tanpa ada perbedaan antara laki dan perempuan. Aturan ini telah ditetapkan oleh Allah bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Mereka mengambilnya sebagai warisan bagi mereka sesudah dilunasi utang-utang orang yang meninggal dan melaksanakan wasiatnya. Bila telah mengeluarkan wasiat, sebagian harta yang tidak mengakibatkan mudarat terhadap ahli waris, ahli warisnya. Aturan ini diperintahkan Tuhan kalian agar kalian berpesan agar pesannya bermanfaat bagi kalian, dan Allah mengetahui perkara-perkara yang akan memperbaiki keadaan makhluk-makhluknya. Allah Maha Penyantun, tidak menyegerakan siksaan pada mereka. Ya, masya Allah nih, jazakallahu khairan jazak ya. Ini panjang benar nih. Barakallahu fiik. Lafiq barakallah wa jazakallahu khairan. Tapi ya. Barangkali Anda enggak baca lagi ya, karena ayatnya cukup panjang dan ini bicara tentang waris, dan memang kalau kita bahas waris ini perlu dorong sendiri gitu ya. Dan tentunya bukan sama saya karena ini bukan bidang saya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian-bagian warisan dan kita tinggal ngikut aja ya. Jadi hitung-hitungannya, pembaginya, penghalangnya, semuanya sudah ada, tinggal diikuti. Dan ini wajib ya, wajib untuk diikuti. Adapun setelah dihitung kemudian sebagian pihak merelakan bagian untuk yang lain, terserah. Yang jelas dihitung dulu dengan cara Islam. Setelah itu mau dibagi-bagi, terserah. Dan ini harus dipahamkan ya. Jadi terkadang saya melihat bahwa terutama yang anak perempuan gitu ya, karena merasa kalau ngikut syarat Islam itu sedikit, akhirnya dia lebih milih buat udahlah bagi tiga aja, misalnya yang ketiga, atau bagi dua aja, ini gak boleh ya. Jadi harus dihitung dulu sesuai dengan hitungannya. Kalau setelah dihitung mau dibagi rata, terserah. tapi itu pun dengan syarat kerelaan dari pihak yang diambil bagiannya, ya. Tapi memang ya di antara hikmah kenapa masalah warisan ini, masya Allah ya, sangat detail dibahas dalam Al-Quran. Nah, ini justru untuk menutup celah ya adanya pertengkaran, dan betapa banyak kita saksikan gitu ya, keluarga ya, saudara yang hubungannya retak atau malah hancur hanya gara-gara masalah harta. Makanya supaya ini tidak terjadi, Allah mensyariatkan syariat tentang warisan. Nah, dan mungkin sampai sini materinya, kita lihat pertanyaan yang masuk kalau ada. Ayat 9, Fiman, mana ayat 9? Enggak ada ayat 9, Fiman. Di ininya, di tafsir atau di mana? Tapi yang jelas kalau fiman itu memang fi sama man digabung, Bu. Jadi fiman itu asalnya fi sama man digabung, lalu dibaca fiman. Sama aja, artinya pada siapa ya? Sama aja. Ya, nah. Dan mungkin sampai sini materi kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.